وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ. Ini ayatnya sudah kemarin kita bacakan ya. Langsung aja ke syarahnya berarti ya. Ini berarti isbat sifat sama' dan juga isbat sifat basar. Itu Allah memiliki sifat mendengar dan Allah memiliki sifat melihat. Naam, taqaddal dibaca sini syarah di sini. Ya, Hudzaifah. Udah ipa deketan sini deh pak, biar kedengeran deh pak. Faqad adbarat anhu al-aya. Wahiya sami'a. Yudriku al-aswata. La maf'ul aswat. Aswat itu bukan jamak muannatsal. Dia jamak taksir dari saut. Sama seperti buyut, taknya itu bukan zaidah. Yang namanya jamak muannatsal itu taknya itu zaidah. Baitun buyut. Baitun abyad. Dia bukan jamak muannatsal, jamak taksir. Mayitun amwat. Jamak taksir apa jamak muannatsal? Jamak taksir. Nah, aswat sama demikian pula. Yudriku biha al-aswata, bukan aswati. Kalau aswati na'am maf'ul bih kalau dia jamak muannatsal. Ini jamak taksir. Awas deh, Pak. Nah, terus warru'yatu, wawunya itu bukan waw atifah lagi. Nah, arbi'u akrabu. Akrab, apa irabnya akrab? Akrab, apa irabnya akrab di sini Mas Bawa? Keliru tadi bacanya Bu Deva. Ah, Mas Wahyu. Ah, Abdurrahman. Nah. Hah? Khabarinna marfu. Inna harfu nasbin wa taukid alladhi isim maf'ul fi mahalli nasbin isim inna tad'una fi'il fa'il la mahala min al-i'rab karena di sebagai jumlah jumlah silah aqrabu khabar innalladhi tad'una sesungguhnya yang kalian seru itu zat yang kalian seru yang kalian panggil yaitu Allah ini isimnya kan aqrabu khabar itu lebih dekat. Nah, terus nah. Ya. Baik ya. Ba'dal mu'akhadat wajadna min Syekh Hudzaifah. Ya. Qauluhu Qad sami'allahu qaulallati ila akhir. Ya firman Allah, kami telah mendengar ucapan seorang wanita yang tujadiluka, yang berdiskusi kepada engkau wahai Nabi, fi zaujiha, tentang suaminya, wa tashtaki ila Allah, dan dia mengeluh kepada Allah, mengadu kepada Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Allah mendengar pembicaraan kalian berdua. Jadi di ayat ini aja udah berapa korinah tuh yang mengisbatkan. Qad sami'a, satu. Wallahu yasma'u, dua. Allah mendengar. Tahawurakuma, dialog kalian berdua. Innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah maha sami', maha mendengar, lagi maha melihat. Berarti satu ayat ini aja ada berapa isbat sifat sama? Tiga. Ya hadhil ayatu saqaha al-muallifu. Maka ayat ini yang dibawakan oleh muallif yaitu Ibnu Taimiyah itu tujuannya apa? Li isbati sifatis sam'i wal basari wal ru'ya. Yaitu untuk menetapkan sifat sam' mendengar, basar melihat, ru'yah sama ini. Melihat juga. Adapun sama, am sama, faqad abbarat anhu al-ayatu bi kulli siyagil ishtiqaq. Adapun sama, maka ayat-ayat abbarat anhu telah mentakbirnya, mengungkapkannya bi kulli siyagil ishtiqaq, dengan segala redaksi ishtiqaq, yaitu mustaq pecahan. Dari sami'a yasma'u sam'an, maksudnya dari ishtiqaq, dari redaksi, dari siyak ishtiqaq, dari bentuk-bentuk kata atau redaksi yang ishtiqaq, yang dia mustaq dari fi'il. Sami'a yasma'u. Ya, sami' ini isim mubalaghah, dari isim fa'il sami'. Isim mubalaghahnya sami', maha mendengar. Nasma' dengan fi'il mudhari', fa'ilnya nahnu. Asma' fi'il mudhari', fa'ilnya ana. Ya, sami'a fi'il madi, yasma'u na. Ya. Fa huwa sifatun hakikiyatun lillahi. Maka sama' sifat mendengar ini adalah sifat yang hakiki bagi Allah. Bukan majazi, tapi hakiki. Ya, bukan majazi seperti sebagaimana yang disangka oleh kaum Mu'tazilah yang mereka menafikan sifat sama ini. Yudriku bihal aswata, yang dengan sama, yudriku biha ay bisama, akan mendapatkan atau mendengarkan atau dapat, ya, meraih al aswata, segala suara. Ya, segala suara. Kama qaddamna, sebagaimana yang telah berlalu. Adapun basar, wa ammal basaru fa huwa sifatul lati yudriku bihal ashkhasa wal alwan warru'yatal warru'yatu lazimatun lahu. Sedangkan basar, melihat, maka ini adalah sifat yang dengan sifat tersebut akan didapatkanlah ashkhas. Ashkhas, ashkhas ini beberapa hal, person, baik manusia atau yang lainnya, wal alwan, itu warna-warna. Sedangkan ru'yah, melihat, lazimatun nahu, itu adalah kelaziman dari basar tadi. Ya, telah datang hadis dari Abu Musa al-Ash'ari bahwasanya Nabi SAW bersabda, wahai manusia, arbi'u ala anfusikum, kasihanilah diri kalian. Ya, ketika waktu itu, ya, Nabi SAW mendengar zikir para sahabat atau doa para sahabat yang menyeru Allah dengan keras-keras, dengan kencang-kencang, maka Nabi bersabda, arbi'u ala anfusikum, wahai manusia, kasihanilah diri-diri kalian. Innakum la tad'una asamma wala ghaiban. Sesungguhnya kalian tidak sedang menyeru zat yang asamma, zat yang tuli, wala ghaiban, dan kalian tidak menyeru kepada zat yang enggak hadir. Walakin tad'una sami'an basira, akan tetapi kalian sedang menyeru zat yang dia sami'an, maha mendengar, basiran, maha melihat. Innal ladzi tad'una aqrabu ila ahadikum min 'unuqi rahilatihi, sesungguhnya zat yang kalian seru itu ialah lebih dekat dari lebih dekat kepada salah seorang di antara kalian daripada unuq rahilahnya, daripada leher hewan kendaraannya. Ya, kalau seseorang ya memerintahkan kepada hewan kendaraannya, ya misalkan dia menginstruksikan, hush, itu dekat-dekat kan, dekat-dekat leher, hush, nah mesti lebih dekat lagi, hush, biar dekat, ya. Nah kata Nabi Allah, lebih dekat yang maknanya apa di sini? Lebih dekat seperti itu pemahaman ya hululiyah, yang Allah ada di mana-mana, bukan. Tapi ketika kita menyeru Allah, Allah itu lebih dekat. Kita zikir pelan sekalipun, Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui. Bukan zat Allah yang lebih dekat. Nah, bukan seperti itu. Ini zatul wujud. Baik, ya. Berikutnya. Itu maknanya arbi'u ala anfusikum, ya, maknanya adalah la tajtahidu anfusakum bi rafi' shaut, gitu ya. Kasihanilah, janganlah kalian keras-keras suara, itu maknanya. Baik, tafadhal berikutnya. Ya, Abdurrahman. Wakulu biasakti wal bakhari bifadu kamali laqad amu allahu ala tushrikina ibadatahu ma'ala yasahu wa la yasahu laqad bajarat ayatu al-ula bi syahri hulata binti ta'lalata inna zahiri binha inna inna zahara bi fi'il madi. Nah, fa'ilnya. Ya. Syaka fi'il fi'il mudarinya yashku, berarti antum ada tak taknis ini enggak? Faja'at. Ada. Faja'at. Nah. La hawara wa hawara, nah berarti wa huwa yaqulu laha ma akhafi illa qad harumti, nah akhrajat Bukhari fi sahihihi an Urwata an Aisyah radhiyallahu anha qala alhamdulillah Naam. Wa kullun minas sam'i wal basari sifatu kamalin. Maka setiap sam' dan basar itu adalah sifat yang sempurna. Wa qad aballahu 'alal musyrikina ibadatahum, dan sungguh Allah aba mencela. Ya, mencela kaum musyrikin. Ya. Ibadatahum, Allah mencela peribadatan kaum musyrikin, ya, atas peribadatan mereka kepada berhala, mala yasma'u, berhala yang peribadatan mereka itu, ibadah Tuhan-Tuhan mereka itu, mala yasma'u wala yubsiru, itu yang tidak dapat mendengar lagi tidak dapat melihat, dicela oleh Allah. Waqad nazalatil ayatu ula, maka setelah turun ayat yang pertama, ya qad sami'allahu qaula allati itu fi sya'ni khawlata binti Sa'lah, itu tentang keadaan kasus dari Khawlah binti Sa'labah, hina dhahara minha zawjuha, tatkala zawjuha suaminya menziharnya. Zahara maksudnya sini bukan menampak. Hah? Zahara di sini maknanya menzihar. Ya, ini apa itu menzihar? Di masa jahiliyah kalimat talak bain, kalimat talak bain masa jahiliyah ialah bukan anti talik bukan begitu. Kamu mesti cerai, bukan kamu mesti cerai, tapi orang-orang jahiliyah dulu mengatakannya anti kadhahri ummi, kamu seperti punggung ibuku. Nah itu kalimat talak. Ini di masa jahiliyah. Nah sementara ketika era Islam, Khawlah dan suaminya juga masuk Islam, ya berumah tangga dalam Islam. Ternyata suaminya mau menceraikan dia juga, tetapi dengan kalimat yang terdahulu, anti kadhahri ummi. Khawlah bingung. Ini kan dari Islam, ini kalimat cerai bukan. Maka dia bertanya kepada Rasulullah. Faja'at tashku ila Rasulillah SAW. Untuk hawir. Maka dia datang berdiskusi kepada Rasulullah SAW. Ini juga jadi dalil ya. Bolehnya seorang wanita ya, bertanya kepada seorang pria yang dianggap alim. Tapi dengan memenuhi syarat. Aman dari fitnah. Enggak. Oh, enggak aman dari fitnah bisa kebablasan. Ya, bahkan yang harusnya belum cerai sama ustadznya, oh itu udah ibu, enggak layak ibu sama dia. Cerai aja bu. Cari yang lebih baik. Saya gitu. Dan sebaiknya ya wanita itu enggak perlu lah. Ya. Sekarang ini fitnahnya besar. Ya. Enggak perlu lah curhat-curhat gitu ya. Nah, bahwa yaqulu laha, maka Nabi bersabda kepadanya, ma araki illa qad harumti alih. Ya, ketika diceritakan bahwasanya suaminya mengucapkan kalimat talak versi jahiliyah, maka Nabi bersabda walaupun ini hadisnya dhaif, ya ma araki, tidaklah saya melihat engkau kecuali harumti alih, engkau sudah haram atas dia, maksudnya sudah jatuh cerai. Ya, kemudian Imam Bukhari mengeluarkan dari sahihnya dari Urwah dari Aisyah, qalat Aisyah berkata, alhamdulillahilladzi wasi'a sam'uhu al-aswata, segala puji bagi Allah yang sungguh luas pendengarannya mendengarkan seluruh suara-suara, laqad ja'at al-mujadilatu, sungguh telah datang seorang yang berdiskusi, seorang wanita yang berdiskusi, mujadilah, itu siapa nih yang dimaksud dengan mujadilah? Khawlah binti Sa'lab. Pasku ila Rasulillah, dia mengadu kepada Rasulullah SAW, wa ana fi nahiyatin minal bait, sedangkan saya waktu itu ada di sisi arah rumahku, ma asma'u ma taqul, ya ma asma', ini ma-nya manabiyah, yang aku tidak mendengar apa yang diucapkan. Maka Allah Ta'ala berfirman, qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha al-aya. Sungguh Allah telah mendengar ya, ucapan seorang wanita yang berdialog kepada engkau tentang suaminya. Fi zawjiha. Nah. Lanjut. Berikutnya, ya, nama Mas Bowo. Finhas. Finhas. Al-Khabis. من فقر ولو كان غنيا ما استقرضنا فأم بمعنى فالهمزه للاستفهام enggak ada itu فأم بمعنى بل فالهمزه فهي فهي أم المنقطعة الاستفهام يتضمن معنى يتضمن معنى التوبيخ المعنى بل أيضا هؤلاء wal istifhamu ingkari yatadammanu man tawbih wal makna adun ayadunnu haula'i fi takhaffihim anna sirrahum bala nasma'u dhalika wa hafadatuna hafadah itu sama seperti lafaz talabah hafadah talabah hafadatuna ladaihim nah cukup. Sulitan banyak mas Bowo. What happened? Apa yang sisa? Fokus ya. Ya, adapun ayat yang kedua. Ayat yang kedua, laqad sami'allahu qaulal ladina qalu innallaha faqir wa nahnu aghnia. Sungguh Allah telah mendengar ucapan orang-orang yang mengatakan mereka berkata, innallaha faqir. Allah itu fakir. Dan kamilah yang kaya waliyadz billah. Faqad nazalat bi finhasil yahudi al-khabis. Ayat ini turun tentang sekelompok orang Yahudi yang khabis, yang jelek, yang buruk. Hina qala li Abi Bakrin, ya, ketika mereka berkata kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, lamma da'ahu ila al-Islam, tatkala Abu Bakar mengajaknya kepada Islam, dia berkata, wallahi ya Abu Bakr, demi Allah wahai Abu Bakar, ma bina ilallahi min hajatin min faqrin wa innahu ilayna la faqir. Demi Allah, dia bersumpah demi Allah nih, wahai Abu Bakar, ma bina ilallahi min hajatin min faqrin. Tidaklah kami membutuhkan Allah. Ya. Wa innahu ilaina faqir. Sesungguhnya dialah Allah yang membutuhkan kami. Allah yang fakir membutuhkan kami. Walau kana ghaniyan mastaqradana. Seandainya dia Allah itu ghani, kaya, mastaqradana, tentulah dia tidak akan meminta pinjaman kepada kami. Kan banyak ya di ayat ya, meminjam pada Allah. Surah apa itu? Banyak ya di surah-surah Al-Quran ya. Ya, memberi pinjaman kepada Allah. Disangka oleh orang Yahudi, nah ini berarti Allah butuh. Allah kepakai pinjam-pinjam segala. Adapun ayat yang ketiga, amal ayatus salisah, yaitu ayat yang ketiga mana? Am yahsabuna anna lasma'u sirrahum wa najwahum bal rusuluna ladaihim yaktubun. Apakah mereka menyangka bahwa kami tidak mendengar sirrahum, ucapan bisik apa namanya lirih mereka, wa najwahum dan bisik-bisik mereka, in warusuluna ladaihim yaktubun, dan para utusan kami dari kalangan malaikat di sisi mereka mencatat. Ya, ayat yang ketiga ini, wa amal ayatus salisah fa'am am yahsabuna bima'na bal. Ya, maknanya adalah bal yang ini maknanya ya, bahkan ya, adapun hamzah pada am itu hamzah lil istifham, hamzah yang bertanya, fahiya am al munqati'ah, yaitu am munqati'ah. Wal istifhamu ingkari. Sedangkan pertanyaan di sini pertanyaan ingkari. Kita sudah bahas waktu itu di sini. Pertanyaan ingkari. Jenis-jenisnya, macam-macamnya, bentuknya. Yatadammanu makna taubihi. Yang mengandung makna taubih. Menjelekkan. Wal makna, maka maknanya. Bal yadunnu haulai. Fitahaffihim. Bahkan mereka menduga ya, fi takhaffihim, apa maknanya salah ya, mereka menduga bahwasanya mereka di fi takhaffihim di saat sembunyi mereka, wastitarihim, dan di saat mereka tidak nampak, mustatir, anna la nasma'u sirrahum wa najwahum, mereka menduga bahwasanya kami tidak mendengar ucapan pelan mereka, wa najwahum, dan ucapan bisi-bisi mereka, bala nasma'u dalik, bahkan kami mendengar hal tersebut. Wa hafadatuna ladaihim yaktubuna ma la yaquluna wa yaf'alun, dan para penjaga kami ladaihim, yang di sisi mereka, yaktubun, senantiasa mencatat, ma yaqulun, apa yang mereka ucapkan, wa ma yaf'alun, dan apa yang mereka lakukan. Ya, udah sampai sini ya? Sampai sini tadi. Baca berikutnya. Abu Akila. Hina. Tadi kayak tadi. pakai tasdid enggak kafnya? Nah, antum pernah dengar enggak syair Syafi'i kepada Waqi? Apa awalnya? Apa awalnya? Hah? Syair Pak Syafi'i pada Waqi. Syakauti ila Waqi'in su'ahibti wa arsyadani ila tarkil ma'asyi. Syaka. Yashku. Syaka yashku dari wazan fa'ala yaf'ulu. Min batshi itu maksud mudhaf ilaih bukan min batshin. Min batshi fir'auna bihima. Faqala lahuma qala inna ma asma Allah. Wa amma al-ayatu al-khamisatu faqad nazalat fi sya'ni Abi Jahl la'anahu Allah hina nahaa Nabi sallallahu alaihi wasallam an salati 'inda al-bayti. Nazala qawluhu ta'ala ra'aita alladhi yanha 'abdan Nah. Ya, amma al-ayatu rabi'ah ayat yang keempat. Yang keempat mana? Innani ma'akum asma'u wa ara, alam ya'lam bi anna Allah yara, gitu ya. Sesungguhnya aku bersama kalian berdua. Asma'u wa ara, aku mendengar, aku melihat. Ya, fahiya khitabun minallahi azza wa jalla li Musa wa Haruna alaihima salatu wassalam. Maka inilah khitab, ya, firman Allah kepada Musa dan Harun alaihissalam hina syakau, ketika mereka mengadukan kepada Allah khaufahuma, ya, tentang takutnya mereka berdua min batsy fir'aun, dari kekuatan atau kezaliman Fir'aun. Ya. Qala faqala lahumā, maka Allah berfirman kepada keduanya, qala la takhafa, jangan kalian takut. Innani ma'akumā wasma'u wa arā, sesungguhnya aku bersama kalian berdua, aku mendengar dan aku melihat. Adapun ayat yang kelima, ayat yang kelima ayat yang mana? Wataqalluba wajhuka, itu ya, wataqalluba sifi sajidin innahu was-sami'ul 'alim. Qulid ma'lu faysara fasayyirallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Ini ya. Faqad nazalat fi sya'ni Abi Jahlin. Maka ini ayat ini turun terkait tentang Abu Jahal. La'anallahu hina naha an-nabiyya. Ya, tatkala dia melarang Nabi SAW anis salati indal bait. Ya, melarang Nabi salat di bait-baitullah di sisi Ka'bah. Wa nazala qauluhu ta'ala, maka Allah pun menurunkan firman-Nya, ara'aital ladzi yanha, apakah engkau melihat orang yang melarang 'abdan idza shalla, melarang hambanya ketika salat, ara'aita in kana 'alal huda, apakah engkau melihat jika orang ini berada di atas hidayah, atau amara bit taqwa, atau dia memerintahkan kepada ketakwaan, ara'aita in kadzdzaba wa tawalla, apakah engkau melihat justru dia mendustakan, mendustakan hari, agama hari kiamat dan yang lainnya, wa tawalla dan berpaling, alam ya'lam bi annallaha yara, apakah dia tidak mengetahui bahwasanya Allah maha mendengar, Allah mendengar lagi maha melihat. Nah, selesai isbat sifat sama, insyaallah, ya. Mana? Nah, kalau syak, kalau misalkan dia musanna fa'ilnya syaka. Ya, buka. Dia bukan syak, bukan syakawa, ya. Hah? Syakaul. Jamak. Ini biasa. Uslub bahasa Arab kan begitu. Kemarin kan udah. Inta tuba ilallahi faqad saqat qulubukuma. Ya, ini syakau. Lah. Kalau kafnya di tasdid, beda artinya. Lah, bukan. Hina syakau. karena ain fiilnya di fathah. Afwan, lam fiilnya. Syaka. Syaka. Yashku. Di domma. Ain fiilnya domma. Syaka. Yashku. Ya. Syaka. Yashku. Ini kan Harun dan Musa. Had fahiyya khitabun minallahi azza wa jalla di Musa wa Haruna alaihima assalatu wassalam hina syakau. Hina syakau. Bukan hina syakawa. Ya. Nah, ada lagi mau ditanya. Dan sebelum lanjut ke isbat sifat berikutnya. Ya, break dulu. Qala rahimallahu ta'ala wa huwa syadidul mihal qala wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin qala wa makaru makran ومكرًا وهم لا يشعرون قال إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا نعم يا ini isbat beberapa sifat. Itu Allah Ta'ala berfirman, wa huwa syadidul mihal, dan dia Allah sangat keras siksanya. Qala wa makaru wa makarallah, mereka berbuat makar, maka Allah pun berbuat makar. Wallahu khairul makirin, dan Allah adalah sebaik-baik pembuat makar. Qala wa makaru makran wa makarna makran wa makaru makran wa makarna makran. Mereka merencanakan perbuatan makar, wa makarna makran, kami pun juga merencanakan perbuatan makar. Wa hum la yashurun, dalam keadaan mereka tidak merasakan. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida, sesungguhnya mereka membuat tipu daya dan aku pun membuat tipu daya. Ini terkait sifat ini Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak menetapkan secara mutlak. Ya, tidak menetapkan secara mutlak. Akan tetapi kapan Allah disifati sifat makar, tatkala mereka berbuat makar. Bisa dipahami sini? Nah, ini dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin di kitab beliau, ya, Al-Qawaid Al-Musla. Ya, kita langsung baca aja. Tafadhal dibaca. Ya, Mas Imam. Walakin yang bagi an. An yustaqa, ya. Bal yuqafu. Wal aqwal mubtada. Ya kan? Mubtada khobar itu rumus-rumus mubtada khobar itu ya mesti dikuasai. Kayak keadaan kayak begini kan tahu kan? Nah. Wa qauluh wa huwa syadidul mihal, dialah Allah yang syadid mihal, siksanya keras. Tadammanat hadhil ayatu, maka ayat-ayat ini mengandung isbata sifatai, mengandung dua sifat. Al-makri wal kaid, yaitu makar dan kaid. Ya. Makar, kaid tipu daya. Nanti ada juga khida'. Ya, khida' itu curang, tapi Allah tidak disifati dengan ini. Ya. Nah, sifat makar itu ataupun kait itu ada dua macam. Ada yang qabih, ada yang hasan. Ada yang qabih yang jelek, buruk, tercela, mazmum. Ada yang hasan, baik. Ya. Baik. Kalau qabih, makar yang tercela, ya yang kita kenal, yaitu isolusi, apa namanya, memakar, itu gimana ya, usaha mengusahakan atas sesuatu kepada yang lainnya dengan metode khafi, ya, makar-makar yang misalkan dia pura-pura gitu ya, pura-pura ya ingin menjebak Pangeran Diponegoro, dijebak oleh Belanda, pura-pura islah perdamaian, apa namanya, di meja perundingan, gak ditangkap. Nah, Belanda punya tipu daya sini, mereka sudah melaksanakan makar. Ini makar yang qabih. Nah, ada makar yang hasan. Apa itu makar yang hasan? Ya. Makar yang hasan yaitu yang membalas tipu daya tadi. Tipu daya orang yang membuat makar yang buruk tadi dibalas untuk menegakkan keadilan. Ya, yang pertama mazmum, yang kedua mahmud. Nah. Ya. Sebagaimana firman Allah, "Wa makaru," mereka berbuat makar. Wa makarallahu, dan Allah pun berbuat makar. Wallahu khairul makirin. Tapi tidak boleh diisbatkan Allah al-makir, enggak boleh. Allah al-kaid, enggak boleh. Pertama, menamakan nama Allah al-makir ini butuh dalil. Karena setiap nama pasti mengandung sifat. Tidak setiap sifat mengandung nama. Yang pertama, tidak ada nama Allah al-makir. Yang kedua, ketika menetapkan sifat makar bagi Allah maupun kaid, itu mesti disandarkan kepada pembalasan yang Allah Ta'ala lakukan kepada makar mereka, tipu daya mereka. Bisa dipahami sini ya. Jadi enggak mutlak. Nah. Ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan makar, ya, yang demikian Allah dipuji atas keadilan dan hikmahnya. Ya. Wa huma min sifatil fi'li al-ikhtiyariyati. Maka keduanya dalam ya, termasuk dari sifat-sifat fi'liyah. Fi'liyah ikhtiyariyah. Karena yang namanya sifat Allah itu terbagi menjadi dua, sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Kalau kayak sifat sama', mendengar, ini sifat dzatiyah atau fi'liyah? Dzatiyah. Ya, zatiyah. Nah, ada pada zat Allah. Ya. Nah, kaum Mu'tazilah menolak sifat makar ini karena kata mereka, makar ini maknanya batil. Maknanya itu senantiasa apa namanya? Senantiasa tercela. Nah, Lakin ya la yan bagi an yustaqalahu min hataini sifataini ismun. Fayuqal makirun wa kaidun. Akan tetapi tidak layak dimustakkan. Paham ya dimustakkan ya? Ya dimustakkan. Jadi dari makara, makron dimustakkan isim fa'ilnya makir gitu. Dimustakkan dari dua sifat tadi menjadi sebuah isim nama bagi Allah. Sehingga dikatakan makir, sang pembuat makar, kaid, sang pembuat tipu daya. Bal yuqafu indama warada bihi nassu min annahu khairul makir. Ya. Bahkan cukup yuqaf, kita mencukupkan diri indama warada bihi nass, dengan apa yang ada pada nas saja, terdapat nas itu bahwa Allah khairul makir, sudah selesai. Wa annahu yakidu li a'da'ihi al-kafirin, bahwasanya Allah juga membuat tipu daya kepada musuh-musuhnya dari kalangan kaum-kaum kafir. Nah, ya, jadi dari sini juga bahwasanya nama Allah semuanya kamal. La naqsa fiha biwajhin min al-wujuh, ini kata para ulama, kata Syekh Utsaimin. Ya, di kitab beliau Qaidul Al-Musla dan yang lain. Nama Allah itu semuanya kamal. La naqsa fiha, tidak ada naqas di dalamnya. Biwajin bin al-wujuh, dari sisi apapun. Bisa dipahami sini. Nah. Ya. Kenapa katanya makar, makarnya Allah terpuji. Iya, makarnya Allah terpuji dari sisi yang Allah lakukan. Tapi kalau dari sisi yang lain, yang makarnya orang-orang kafir, tercela. Nah ini nanti ada ihtimal nama makar itu juga tercela. Baik. Wa amma qawluhu subhanahu wa huwa syadidul mihal, dan adapun firman Allah subhanahu wa ta'ala sangat keras siksanya, maknanya adalah syadidul akhdhi bil uqubah, yaitu sangat keras siksanya dengan hukuman, sebagaimana dalam firman-Nya inna batasya rabbika lasyadid, sesungguhnya siksaan Rabbmu sangat keras. Inna akhadahu alimun syadid, sesungguhnya siksaan dia sangat pedih, lagi sangat keras. Ibnu Abbas berkata, maknanya adalah syadidul haul, siksaannya keras. Ya, tapi ini dinisbatkan pada Ibnu Abbas dhaif. Mujahid berkata, syadidul quwwah, ya, sangat kuat siksaannya. Ini juga dhaif, dinisbatkan kepada Mujahid. Wal aqwalu, dan pendapat-pendapat ini mutaqaribah, semuanya berdekatan maknanya. Nah. Baik, tafadhal dibaca berikutnya. Ya, Mas Wahyu. Anfaduhum. Bakat fassara. Fassara itu isim apa huruf? Fi'il apa? Fi'il madhi. Berarti ba'at apa irupnya? Fassara fassiru tafsiran, mentafsirkan. Ba'at as-salaf, sebagian salaf. Iya udah. Waqad fasara ba'du as-salafi makrullah. Maf'ulnya ini. Makrullah apa? Makrullah. Makrullah bi'abadihi. Bi'ibadihi. Bi'ibadihi bi'annahu istidrajuhum bin'ani. Bin ni'ami min haitsu la ya'lamuna fa kullu ma ahdathu dzunub dzanbun, berarti dzanban. Ya. Wa fi fil ahdasa lahum ni'matan. Wa fil hadisi idza ra'aita Allah ya'ti ba'li yu'ti a'ta yu'ti al yu'ti qadari min dunya ma yuhibbu wa huwa Idza ra'aita Allah yu'til abda min ad-dunya ma yuhibbu terus ala maksiyati ala maksiyatihi wa huwa muqimun ala maksiyatihi fa'lam anna ma dzalika minhu istidrajun. Nah, cukup. Ya. Adapun firman Allah, wallahu khairul makirin, maknanya adalah anfaduhum, yang paling melakukan makar. Wa asra'uhum makra, dan yang paling cepat di antara mereka melakukan makar. Waqad fassara ba'du salafi makrallahi, dan sebagian salaf mentafsirkan makar Allah bi'ibadihi kepada hambanya bi'annahu istidrajuhum bini'am, yaitu bahwasanya itu adalah istidraj, yaitu Allah memberikan istidraj, itu uluran waktu, ya. Jadi kayak ada dukun ya, nebak-nebak ramalan gaib dikasih sama Allah tepat terus. Dan dukunnya semakin percaya diri. Dikasih tepat terus, makin percaya diri. Ini namanya istidraj. Ya. Istidrajuhum bini'am. Yaitu Allah memberikan istidraj kepada mereka dengan nikmat-nikmat. Min haitsu la ya'lamun. Dari arah yang mereka tidak ketahui. Fakullama ahdatsu dzanban. Maka setiap kali mereka mengerjakan atau terjatuh ke dalam dosa. Ahdasa lahum nikmatan, maka Allah akan memberikan kepada mereka nikmat. Dapat dosa, dapat nikmat dulu. Ya, orang mukmin ngelihat orang kafir kaya jangan heran. Istidraj. Dan dalam hadis idza ra'aitallah, jika engkau melihat Allah yu'til abda, memberikan kepada seorang hamba minat dunia berupa dunia, ma yuhibbu, apa yang dia sukai. Wa huwa muqimun ala maksiatihi, tapi dia hidup dalam maksiat kepada Allah, fa'lam, maka ketahuilah bahwasanya hal itu adalah istidraj. Ya, hadis hasan. Nah. Ya. Fadal Abdul Somad. Fihi kuwatun. Jangan pakai kof ya. Beda arti kuwah. Nah, terus. Ayyadahullahu fi Jibril. Jibril ghairu munsharif. Nah. Yahudan, Yahuda, Yahuda. Antum dal apa zal? Yahuda, Yahuda. Nama orang ni. Yahuda. Ya. Ya terus? Liadullahum. Fa'al qawlahu syabaha qa'il. Falam yajid fihi ahadun. Faqataluhu. Ya rauna. Nah. Iya. Ini tapi asar yang ini dhaif jiddan ya. Dhaif jiddan. Yang disebutkan ini yang tenar ini justru yang dhaif jiddan. Justru yang sahih riwayatnya sebagaimana dikutip oleh Ibnu Katsir ya. Yang diserupakan itu siapalah namanya, Yudas Askargot lah, Yahuza lah, itu adalah murid Isa yang paling taat, yang paling muda. Nah, ya, man aroda minggu mayusabbiha ni summa yuktal. Siapa di antara kalian yang tidak diserupakan kepada diriku at, kemudian dia dibunuh, okamakal summa koma, kemudian berdiri yang paling muda, anak itu kamu, diulangi lagi yang berdiri lagi, dia lagi ya, akhirnya, naam, kamu anda, maka orang tersebut yang bersedia untuk diserupakan jadi Isa dan dibunuh, Allah alam ya, dari mana tadi bacanya waqad nazalat hadil ayat dan ayat ini turun fi sya'ni Isa tentang keadaan Nabi Isa, yaitu tentang Isa alaihissalam hina arada al-yahudu qatlahu, ketika orang-orang Yahudi hendak membunuhnya. Pada qala baitan, maka ia masuk ke sebuah rumah fihi quwwatun, yang di rumah tersebut ada atap yang berlubang. Waqad ayyadallahu bi Jibril alaihi salam, maka Allah telah meneguhkannya melalui Jibril alaihi salam. Fa rafa'ahu ila samai minan quwwati, maka Allah mengangkatnya ke langit melalui kuah tadi, melalui atap yang berlubang tadi. Pada qala alaihi al-yahuda, maka Yahuda yang kata Syekh di sini berdasarkan riwayat yang tadi, kha'in sang pengkhianat masuk ke ruang tersebut. Liyadullahum alaihi, agar menunjukkan kepada orang-orang Yahudi, pasukan Yahudi, fayaqtuluhu, supaya pasukan Yahudi membunuhnya. Alqallahu syabha Isa ala dalikal kha'in, maka Allah ya menjadikan orang tersebut sang pengkhianat tadi serupa dengan Isa. Falamma dakhalal baita, maka tatkala dia masuk, falam yajid fihi Isa ya, maka ia tidak mendapati di dalam rumah tersebut ada Isa. Kharaja ilaihim, maka ia keluar kepada pasukan Yahudi tadi, wahyu yakul ma fil bait ahadun, di rumah enggak ada siapa-siapa, tapi dia udah diserupakan jadi Isa. Faqatalu, maka orang-orang Yahudi membunuhnya, wahum yarawna annahu Isa, dalam keadaan mereka orang Yahudi melihat bahwasanya dia adalah Isa. Fadzalika qauluhu ta'ala, maka demikianlah Allah Ta'ala berfirman, wa makaru wa makarallah. Allah alam ya, maka dengan sebab ini. Ya, ini dikutip ya oleh Al-Baghawi dan yang lainnya, Allahu a'lam bishawab. Nah, apa dong supaya apa baca? Linubayyin layak tulan nahu mahlika ahli. Thank you. qaumahum wa qaumahum. Nah, ya, adapun firman Allah wa makar wa makran, dan mereka berbuat makar, wa makarna makran, kami pun berbuat makar, ila akhir, fa hiya fi sya'ni rahti at-tis'ati min qaumis salih. Maka ini tentang ya 9 orang kelompok dari kaumnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Taqasamu billah. Yang mereka saling membagi ya pada Allah. Apa ini bacanya? Antum ada ya-nya enggak? Lanubayatannahu wa ahlahu. Mereka sering membagi karena Allah untuk ya nubayatannahu wa ahlahu, ai maknanya layaqtulannahu bayatan huwa ahlah. Ya, agar mereka membunuhnya. Ya, bayatan. Bayatan ini maknanya apa ya? Hah? Bayat. Masalah bayat itu gelap ya, hitam. Bayat. Oh, di waktu malam, disergap di waktu malam. Hah? Apa? Enggak, layak tulan nahu bayatan muhwa ahla. Ya. Disergap di waktu malam. Agar mereka membunuhnya dengan disergap di waktu malam dan juga keluarganya. Summa lanakulanna liwaliyihi masyahidna mahlika ahlih. Kemudian, ya, kami benar-benar akan mengatakan kepada walinya apa yang kami saksikan kebinasaan keluarganya. Fakana akibatu hadal makri, maka itulah dampak atau akibat dari makar mereka, bahwa makar Allah terhadap mereka. Padam marahum, maka Allah menghancurkan mereka. Wa qaumahum ajma'in. Ya. Dan kaumnya semuanya. Hah? Takwa sama saling membagi, bagi-bagi tugas. Hah? Ini ayat ya? Surat apa ini? An-Naml. Oh iya. Bersumpah ya, bukan saling membagi. Qalu taqasamu billahi lanubayyitannahu wa ahlah. Mereka berkata, bersumpahlah, taqasamu fil amr. Bersumpahlah dengan Allah, kita sungguh-sungguh akan menyerangnya dengan tiba-tiba beserta keluarganya di malam hari. Nah, jazakallahu khairan. Hah? An-Naml 49. Nah, kalau di Ana nggak dijelasin ini ayat atau bukan? Dijelasin nggak di Ana? Ya iya. Nggak dijelasin. Ah. طيب وقال شيخ الإسلام وقوله إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا وليعفو وليصفحوا ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim wa qawluhu lillahi al-izzatu wa lirasulihi wa lilmu'minin wa qawluhu an iblisa qala fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in wa qawluhu tabaraka ismu rabbika dzil jalali wal ikram. Ini ayat-ayat yang mengisbat sifat sifat apa ini? Banyak ini ya. Sifat afu, memaafkan, qadir, ya qudrah. Kemudian yaghfiru, sifat mengampuni, izzah, na'am. Dan seterusnya. Insyaallah taala kita baca besok. Ya, subhanakallah bihamdik, syadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum. Sore nanti usul tafsir ya, bagi yang bisa. Ya, setelah besok.